wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani Allah wa ayyakum. Kita lanjutkan kembali belajar kita. Kita sudah masuk ke di kitab faraid warisan dan sudah di pertengahan ya. Di sini sebagaimana yang Ana sampaikan tadi ya, memang tidak banyak, ini dasar-dasar saja, tapi itulah namanya kitab dasar ya, yang disampaikan hanya yang dasar-dasar ya. Sehingga nanti tugas kita memahami yang dasar ini dulu, dicatat, kemudian kalau bisa dibuat semisal bagan, nah itu bagus ya. Intinya yang dasar ini kita kuasai dulu. Karena kalau untuk masalah ini fikih mawaris atau faraid ini perlu sesi khusus ya, mungkin apa pertemuan khusus atau daris khusus untuk bisa lebih apa mendapatkan faedah yang lebih banyak. Ya. Kita lanjutkan sampai pada asobah, yang di situ asobah itu ada yang dia lebih kuat kemudian lebih lemah ya, ada yang lebih dekat dengan mayit, ada yang jauh. Ya, sampai ke macam-macam asobah. Macam-macam asobah, asobah ada dua macam, yaitu nasabiyah, nasabiyah berkaitan dengan nasab, kemudian sababiyah. Ya, kalau sababiyah di sini sebutkan orang yang membebaskan budak. Sebabnya adalah pembebasan budak, orang yang membebaskan budak. Itu nanti ketika budak mati kemudian tidak punya ahli waris, maka yang berhak adalah orang yang memerdekakan budak tersebut, yang punya hak walak ya. Adapun asabah nasabiyah di sini dibagi menjadi tiga ya. Yaitu yang pertama asobah bin nafsi, ya, dirinya sendiri. Kemudian yang kedua asobah bil ghairi. Kemudian asobah ma'al ghairi. Tadi sudah lewat pembahasan. Bahasanya asobah ini dia tidak punya apa bagian tertentu. Ya, tidak punya bagian tertentu. Kalau yang punya bagian tertentu namanya ashabul utia bagian. Ya, nanti di matan selanjutnya disebutkan sama beliau ya, yang dapat bagian-bagian tertentu ya, ada setengah, seperempat dan terusnya. Nah, asobah ini tidak dapat, tidak ada bagian-bagiannya itu berapa apa seperberapanya ya, berapa persen seperberapanya dari harta mayit. Warisan setelah dibagi oleh diberikan kepada ashabul furud tadi. Yang pertama yaitu asobah bin nafsi, yaitu dirinya sendiri memang dia asobah. Yaitu disebutkan oleh beliau pensyarah hafizullah ta'ala Syekh Hisam, jika ahli waris dari golongan laki-laki bersendiri ya, maka dia mengambil seluruh harta. Jadi jika dia sendirian atau sisa dari pembagian harta warisan yang diberikan kepada ashabul furud. Jadi wal asabah bin nafs, dan asabah bin nafs itu adalah semua ahli waris dari golongan laki-laki kecuali suami dan saudara laki-laki seibu. saudara laki-laki seibu. Jumlahnya adalah di sini berapa? 13. Jumlahnya 13. Ya, di halaman 284 sebelumnya kan ada ahli waris dari laki-laki, golongan laki-laki, ya kan? Dari golongan laki-laki kan ada 15 secara rinci. Nah, yang asobah itu semuanya kecuali suami dan saudara laki-laki seibu. Berarti kan dikurangi 2 menjadi 13. Ya. Itu, dia asobah semua. Kecuali 2 itu. Ya, jadi gampang ingatnya, semua ahli waris laki-laki itu asobah kecuali suami dan saudara laki-laki seibu. Saudara laki-laki seibu, saudaranya mayit yang seibu, ibunya sama, bapaknya beda. Nah itu, saudara laki-laki seibu. Jadi memang harus dihafal dulu ahli warisnya. Jadi memang langkah pertama harus hafal ahli waris laki-laki itu siapa saja yang dapat. Kemudian ahli waris perempuan itu siapa saja yang dapat. Itu dulu, karena nanti kan ada kerabat yang enggak dapat warisan, bukan termasuk ahli waris. Nah, ini supaya tidak bercampur dulu ya. Dan misalnya bibi enggak dapatnya. Itu dan yang lainnya. Misalnya paman seibu atau anak perempuan paman, ya, kan enggak dapat. Nah, itu nanti masuknya kan dzabil arham. Ya, itu asobah yang pertama. Jadi nanti dia mendapatkan sisa. Kemudian asobah bil wairi, yaitu dia menjadi asobah dengan sebab yang lainnya. Nah, ini nanti antara di sini sebutkan anak laki-laki ya dengan anak perempuan. Ya. Mayit punya anak laki-laki sama anak perempuan. Nah, ini nanti bisa dia berpasangan, bisa menjadi asobah. Ini asobah bil ghair. Kemudian antara anaknya dari anak laki-laki, cucu, berarti cucu laki-laki dan cucu perempuan. Jadi asobah bil ghair itu pasangan-pasangan. Anak perempuan dengan anak laki-laki, kemudian cucu perempuan dengan cucu laki-laki, kemudian saudara laki-laki sekandung bersama berpasangan dengan saudari sekandung, saudaranya mayit, ya kan? Kemudian saudara laki-laki sebapak berpasangan bersama dengan saudari yang sebapak, saudari perempuan ya, saudara perempuan, artinya laki-laki sama perempuan dia berpasangan. Nah, di sini aturan mainnya yang asobah bil ghairi ini adalah laki-laki 2 kali lipat dari perempuan. Zakar mislu hazil unsayain. Nah, nanti ini ada contohnya. Contohnya seorang mati, kemudian meninggalkan ahli warisnya adalah istri, kemudian satu anak, kemudian satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Maka di situ istri mendapatkan jatahnya bagian 1/8. Karena istri itu mendapat 1/8 jika ada keturunan. Jika mayit ada keturunan. Jika enggak ada nanti dapat 1/4. Nah, ini you know, istri termasuk ashabul furud. Nah, ini tadi kan tadi asobah tadi kan sisa harta. Nah, ini kan sudah dibagikan ke ashabul furud. Ashabul furudnya siapa? Istri, karena ashabul furud itu yang punya bagian tertentu ya, sudah ditetapkan. Ini kan sudah diberikan ke istri. Berapa? 1/8. Nah, kemudian enggak ada lagi ashabul furud yang lainnya. Ya, berarti sisanya ini diberikan ke asobah. Nah, di sini asobahnya asobah bil ghair. Tadi kan ada anak perempuan dan anak laki-laki. Nanti prosentas aturannya 2 banding 1. Misalnya harta tersisa 3 juta, Berarti nanti anak laki-laki dapat 2 juta, perempuan dapat 1 juta. Ini contohnya seperti itu. Jadi dia menjadi asobah bilghoir. Ya. Asobah bilghoir. Jadi pembagiannya dia 2 banding 1. Yang ketiga ada namanya asobah ma'al ghoiri. Yaitu semua ahli waris di sini perempuan yang dia termasuk ashabul furud yang punya bagian seper-seper itu. Yang dia butuh untuk menjadi asobah pada yang lainnya atau bersama dengan yang lainnya. Ini pada siapa? Saudari sekandung atau saudari sebapak bersama dengan anak-anak perempuan atau cucu perempuan atau bersama keduanya. Jadi ini asobah ma'al ghoir ini pada saudari, ya saudari itu kan saudara perempuan, saudaranya mayit yang perempuan sekandung, ya ini nanti menjadi asobah ma'al ghoir. Kalau ada anak perempuan atau cucu perempuan atau ada kedua-duanya. Kemudian yang dapat juga yang lainnya adalah saudara-saudari perempuan sebapak. Atau tadi ya. Misalnya ada contoh seorang mati meninggalkan istri, kemudian ada anak perempuan, kemudian saudari sekandung. Maka istri mendapatkan jatah 1/8 karena punya anak kan. Tadi kalau istri punya, kalau ada keturunan istri dapat 1/8. Kemudian anak perempuan jatahnya setengah. Kemudian saudari sekandung ini di asobah bersama anak perempuan tadi mengambil sisa warisan. Jadi kalau asobah ma'al ghoir ini yang dapat asobah itu yang saudari sekandung atau saudari sebapak. Nah kalau anak perempuannya ya dapat ini bagiannya sendiri. Ya. Dapat apa? Bagiannya sendiri. Nah, bagiannya kalau anak perempuan, kalau sendirian, cuma satu orang, itu kan setengah. Nah, dia diberi setengah. Sisanya dikasihkan saudari sekandung tadi. Asobah. Jadi yang asobah cuma itu. Hanya dia menjadi asobah bersama dengan anak perempuan. Bersama dengan furu' perempuan. Anak perempuan atau cucu perempuan. Nah, beda sama asobah bilghoir. Kalau asobah bilghoir tadi pasangan. Dan dia dapatnya adalah dia bagiannya 2 banding 1. Jadi mendapatkan semua bagian asobah dibagi antara dua sepasang tadi. Ya, yang tadi jenis kedua. Tapi bagiannya 2 banding 1. Kalau asobah malghoir ini yang dapat asobah yang tadi. Yang saudari perempuan sekandung atau saudari sebapak. Yang dia nanti bersama dengan furu' perempuan. Itu anak perempuan atau cucu perempuan. Jadi nanti kalau ada anak perempuan atau cucu perempuan, dia menjadi asobah. Itu. Ya tadi ini memang perinciannya memang banyak. Sebenarnya bagusnya memang diberi bagan, oret-oretan ya. Tentunya ini agak kesulitan kita belajar yang seperti ini. Tapi kalau misalnya bisa dicatat, ya dicatat. Ya karena kan ini misalnya anak perempuan tuh nanti bisa dapat setengah, bisa dapat 2/3, ya. Kalau masih jumlahnya lebih dari 1 dapat 2/3, kalau jumlahnya 1 dapat setengah, nanti bisa juga menjadi asobah bilghoir bersama pasangannya, ya. Kan ada beberapa kemungkinan dapat yang mana, nah itu nanti ada aturannya sendiri-sendiri, ya. Ya sudah tadi ya, kemudian asbab-asbab ya. Nah sekarang beliau menyebutkan ashabul furud, ya, ahli waris yang mendapatkan bagian-bagian tertentu. Jadi bagiannya sudah ditetapkan. Ya nanti dapatnya itu. Ya. Kalau asobah itu sisa. Nah bagian yang ditetapkan ini nanti kadang-kadang satu ahli waris ini bisa dapat sepersekian, bisa sepersekian. Ya. Misalnya suami, suami bisa dapat setengah, bisa dapat seperempat. Kalau mayit tidak punya keturunan, nanti dapat apa setengah. Kalau ada keturunan dapat seperempat. Nah, ibu juga nanti bisa sepertiga, bisa seperenam. Nah itu kan ada syarat-syaratnya. Kapan dapat sekian seper ini, kapan dapat seper ini. Nah itu. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala. Wal furudu al muqaddaratu fi kitabillahi ta'ala sittatun. Yaitu ashabul furud, bagian-bagian tertentu yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu ada jumlahnya ada 6. Ada 6, yang pertama anisfu setengah, kemudian yang kedua arubu'u seperempat. Nanti bisa dilihat di surat An-Nisa ayat 11, ayat 12. Kemudian ada juga ayat 176. Ya, di situ nanti. Ya. Kalau mau misalnya mau mengetahui langsung ini berapa bagian-bagian itu di Al-Qur'an memang sudah ditetapkan. Setengah warubu seperempat, wasumun seperdelapan. Jadi ini kita kelompokkan untuk menghafal gampang menghafal ya. Setengah, seperempat, seperdelapan. Kemudian sulusan 2/3, kemudian sepertiga, kemudian seperenam. Jadi ini dari yang tinggi, setengah tinggi, bawahnya seperempat, bawahnya seperdelapan. 2/3 itu tinggi, besar, kemudian sepertiga, kemudian seperenam. Nah, ada 6 ini. Jadi dalam Al-Qur'an cuma hanya ada 6, ya. Berarti kita harus menghafalkan ini kan. Setengah, seperempat, seperdelapan. 2/3, sepertiga, seperenam. Kemudian wanisfu fardu khomsah. Yang dapat setengah itu ada 5. Ya, dapat setengah bagian, ada 5. Yaitu al-bintu, anak perempuan, bintul ibn, cucu perempuan, ya, dari anak laki-laki, ya. Kalau dari anak perempuan enggak dapat kan. Kemudian saudara saudari ya, ukhtu atau saudara perempuan itu. Saudara perempuan, minal ab wal um. Saudara ab wal ukhtu minal abi wal ummi. Kalau minal abi wal ummi itu sama dengan syaqiqah, kandung. Itu sebapak dan seibu. Itu yang ketiga ini ya. Saudara perempuan, sebapak dan seibu. Kemudian wal ukhtu minal abi. Wal ukhtu minal abi. Saudara perempuan sebapak. Nah, kalau minal abi saja sebapak. Kemudian wazauju suami ya. Idza lam yakun ma'ahu walad. Jika tidak punya keturunan. Ya, mayitnya enggak ada keturunan, enggak punya anak. Maka suami dapat setengah. Gak punya keturunan dapatnya banyak. Nanti kalau punya keturunan dapat seperempat. Ya. Idza lam yakun ma'u waladun wala waladu ibni. Juga tidak punya apa? Waladu ibnin. Anaknya anak, cucu. Ini dia gak punya apa? Keturunan, furu. Gak ada di situ. Kemudian fardu isnain. Ar-rubu'u fardu isnain. Rubu' seperempat itu ada 2 golongan yang dapat seperempat. Ar-rubu'u fardu isnaini. Seperempat itu ada 2. Siapa saja 2? Yang pertama, az-zauju ma'al waladi. Suami jika mayit punya anak, aw waladil ibni atau cucu. Kemudian yang kedua, fardu zaujah wa zaujat. Ya, bagian dari istri atau istri-istri kalau lebih dari satu. Ma'a adamil walad au waladil ibn. Kalau mayit tidak punya keturunan, tidak punya anak atau cucu, tidak ada anak dan tidak ada cucu, ya, maka istri dapatnya seperempat. Nanti kalau punya keturunan, ada di situ keturunan, maka dapatnya seperdelapan. Wasulusan dua per tiga. Dua per tiga ini banyak. Fardu arba'ah. Ada empat. Ya. Yang pertama, al-bintaini wa bintai al-ibni. Dua per tiga itu dua anak perempuan. Ya, dua anak perempuan dan bintai ibni, dua cucu perempuan. Jadi kalau anak perempuannya satu, tadi masuknya di anisfu, tadi kan al-bintu. Perempuannya satu, anak perempuannya jumlahnya satu. Kalau ini anak jumlahnya dua, al-bintaini, nah, lebih dari satu, maka dia nanti jatahnya dua per tiga, bukan setengah. Ya, nanti dibagi. Kemudian cucu perempuan, ya, dua kan. Wal uhtaini minal abi wal saudara perempuan sekandung, kan minal abi wal sekandung. Saudaranya perempuannya, saudara perempuannya mayit yang sekandung. Dua ya, ini juga dua. Sama. Kalau satu, nah, beda. Tadi kalau satu berapa? Apa? Tadi masuk ke setengah. Tadi masukkan ke setengah. Kemudian wal uhtaini minal ab, saudara perempuan dari sebapak. Dua juga ya, kalau satu kan tadi setengah. Kemudian wasulusu sepertiga fardu sunaini, yang dapat sepertiga dua golongan, dua orang. Al umu ibu ya dapat sepertiga, idza lam tuhjab, jika tidak dimahjub sepertiga ya. Ya nanti ibu ini dapat sepertiga ya. Sepertiga banyak ya. Wa walil isnaini fasaidan, yaitu dua atau lebih dari saudara atau saudari min waladil dari anaknya ibu. Berarti saudara atau saudari, saudara laki-laki atau saudara perempuan yang seibu. Jadi kalau yang sepertiga ini tadi ya, sepertiga ya, itu ibu jika tidak terhalangi. Jadi kalau tidak punya furu' nanti dapatnya sepertiga, atau tidak ada saudara yang lebih dari satu. Kemudian yang kedua yang dapat sepertiga adalah saudara laki-laki dan saudara, ataupun saudara perempuan jadi satu yang seibu, yang jumlahnya tidak hanya satu, lebih dari satu. Ini isnain. Lil isnain fasaidan. Karena kalau nanti satu, nanti dapatnya seperenam. Kemudian ya sudah ya, sepertiga sudah selesai, cuma dua. Kemudian sudus seperenam, ini yang dapat tujuh, banyak. Yang pertama, ibu al-ummu ma'al waladi au waladil ibn. Ibu jika ada anak atau cucu, nanti mayit punya keturunan, ibunya dapat seperenam. Ya, kalau tidak ada tadi dapat sepertiga. Amisna ini fasoidan minal ikhwah. Ya, atau dua atau lebih dari ikhwah dan akhwat. Jadi kalau ada apa, mayit punya saudara, ya, lebih dari satu, maka nanti ibu dapatnya menjadi seperenam. Kemudian yang berikutnya, Artinya ini masih menjelaskan kapan ibu dapat spernam, kalau ada keturunan, atau mayit punya saudara lebih dari satu, nanti dapat spernam ibunya. Kemudian yang dapat spernam juga adalah kakek, nenek. Jika tidak ada ibu, inda adami al umi, kakek nanti nenek dapat spernam. Nenek nanti berserikat antara nenek dari jalur ibu, nenek dari jalur bapak, ini dapatnya spernam, nanti bagi dua kalau dua-duanya masih ada. Kemudian binti al-ibn, cucu perempuan bersama dengan bintil sulb, ya anak. Binti sulb itu anak langsung dari mayit. Kalau di situ ada anak dari mayit, dia dapat spernam, anak perempuan. Anak perempuannya kalau cuma satu, nanti ya cucu perempuan dapat. Nanti ada ya di sarahnya. Kemudian dapatnya spernam. Kemudian wahwalil ukhti minal ab, ukhti minal ab, saudara perempuan sebapak bersama saudara perempuan dari sebapak dan seibu, ma'al ukhti minal abi wal itu bersama dengan saudara perempuan sebapak dan seibu. Dia ada perinciannya. Kapan bisa dapat itu ya? Kalau nanti cuma satu, ya, jadikan pasangannya tadi ada pasangan-pasangannya. Nah, kalau di sini tadi cucu perempuan dengan anak perempuan, kemudian tadi saudara perempuan sebapak, nanti ada saudara perempuan sekandung. Wawa fardul abi ma'al walad. Dan ini spernam juga bagiannya bapak. Jika ada mayit ada keturunan awaladil ibn, jadi bapak ini dapat spernam kalau ada mayit punya anak. Ya. Nanti anaknya ini dapat anak laki-laki, kalau dia mayitnya punya anak laki-laki, anak laki-laki jadi asobah, bapaknya dapat spernam. Kemudian wafardul jadi, dan ini sepernamnya adalah bagian dari kakek, inda adamil abi, kalau bapaknya enggak ada. Bapak enggak ada nanti kakek. Ya. Nah, kalau bapak ada kakeknya terhalang. Wafardul wahid min waladil Nah, kemudian yang terakhir adalah ini bagiannya satu orang dari anaknya ibu, saudara seibu. Maksudnya saudara seibu yang cuman satu, kalau satu saja dapatnya seper enam. Ya matanya memang panjang, ini mau dibaca cepat juga, bagaimana ya semaksimal mungkin kita baca pelan-pelan tuh berusaha memahaminya, walaupun memang sulit ya panjang seperti ini, tapi di sarahnya alhamdulillah lumayan bisa ada rinciannya yang sistematis. Ya, bagian-bagian yang telah ditetapkan dalam Al-Quran ada setengah, seperempat, seperdelapan, dua per tiga, sepertiga, seperenam. Ya. Kemudian beliau menyebutkan cara rinciannya, dijelaskan ini yang bagian setengah ada lima. Yang pertama, anak perempuan. Nah, kapan mendapat setengah? Idza kanat, jika dia sendiri. Dan tidak ada anak laki-laki. Ya. Tidak ada anak laki-laki. Ya, tadi kan kalau ada anak laki-laki, nanti kalau berpasangan bisa menjadi ada asobah bil ghair. Jadi ini ada aturan-aturannya ini, anak perempuan dapat setengah. Kapan? Jika demikian. Dapat ini jika demikian. Yang tentunya kalau kita masih baru belajar ya, menemui kesulitan wajar ya. Ya kita pelajari dulu ya. Kalau yang sudah belajar insyaallah ya sudah tinggal mengulang saja, mungkin apa, untuk murojaah saja. Karena sudah bisa, mungkin sudah ada yang bisa praktek juga. Ya, kita kan karena ini ada di kitab ya, kita baca ya. Bagaimanapun juga tetap kita baca, kita berusaha memahaminya. Kemudian tadi anak perempuan ya dapat setengah kalau apa? Dia sendiri. Tidak ada anak laki-laki. Kemudian anak perempuan dari anak laki-laki, berarti cucu perempuan dari anak laki-laki, kalau dari anak perempuan kan enggak dapat. Jika dia sendiri dan tidak ada anak perempuan atau cucu laki-laki, nanti dia dapat sini setengah. Ini nanti konsekuensinya kalau ada cucu laki-laki, dia kan dia bisa asobah, bisa jadi asobah ya, bisa jadi asobah. Kemudian kalau ada anak perempuan, dia enggak dapat setengah, nanti bisa dapat 1/6. Ya kan, kalau anak perempuannya satu, kalau anak perempuannya banyak, lebih dari satu, ya bisa habis, enggak dapat. Maka ini maksudnya itu, ya dihafalkan syaratnya ini, kalau cucu perempuan, kapan dapat setengah? Syaratnya, jika dia sendiri, artinya satu orang saja, dan tidak ada anak perempuan di situ. Ya, anak perempuannya enggak ada. Atau tidak ada, di sini pakai atau ya, atau tidak ada cucu laki-laki. Yang ketiga, saudara perempuan sekandung. Mayit punya saudara perempuan yang sekandung. Dapat setengah jika dia sendiri. Sama ya, jika dia sendiri dan tidak ada furu. Furu itu keturunan mayit. Ya. Yang mendapat ahli waris maksudnya ya, yang mendapat ahli yang termasuk ahli waris seperti anak, cucu, kemudian anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki, cucu perempuan. Nah, syaratnya itu dapat setengah kalau dia sendiri, tidak ada furu itu anak gitu ya, furu, dan tidak ada saudara laki-laki sekandung. Jadi mayit hanya punya saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki enggak ada. Maka dia dapat setengah kalau dia sendiri dan tidak ada furu. Yang keempat, saudara perempuan sebapak. Kapan dapat setengah? Jika dia sendirian dan juga tidak ada furu, keturunan mayit, dan tidak ada saudara sekandung. Kemudian yang kelima, suami jika tidak ada furu, ya, dapat setengah. Jadi kalau ada furu, berarti dapat 1/4. Kemudian yang dapat 1/4, ya ini agak lama ya, bacanya pelan-pelan seperti ini, gak seperti biasanya, nanti dapatnya sedikit gak apa-apa. Yang dapat 1/4 adalah suami. Jika mayit punya furu, punya keturunan, sama saja apakah darinya atau dari suami yang lain. Tadi kan suami dapat 1/4 kalau punya keturunan mayitnya. Kalau enggak punya, tadi suami dapat setengah di nomor 5 tadi. Nah, jadi apa? Beda. Nah, suami dapat berapa? Ya tergantung punya anak, punya keturunan enggak. Nah, beda-beda. Kemudian yang kedua, istri dapat 1/4 jika mayit punya keturunan, ya, ada furu, dapat 1/4. Jika tidak punya keturunan, afannya, kalau punya keturunan nanti dapatnya 1/8. Istri dapat apa? 1/4, dapat banyak. Jika tidak punya keturunan mayitnya, enggak ada furuknya. Intinya enggak ada furuk tadi, pas di posisinya, pokoknya pas dia mati itu enggak ada furuknya, enggak ada anaknya. Nah, ini istri. Berarti yang dapat 1/4 Nah, dua itu ya. Kemudian yang dapat 1/8. Istri tadi 1/4 ya. Kemudian ini 1/8 cuman satu ya. Yaitu istri jika suami mayit tidak ya jika mayit ya, jadi suaminya kan tidak punya tidak ada furu dapat 1/8 ya. Tadi kalau ada furu dapat 1/4 ya. Istri, istri ini berarti kalau enggak 1/4 1/8. Faedah istri atau istri kalau lebih dari satu dia berserikat di 1/4 atau 1/8 sama saja apakah istrinya itu sudah apa jima ataupun belum melahirkan ataupun tidak. Jadi dia dibagi, kalau istrinya berapa ya nanti dibagi, istrinya 3 ya dibagi 3, istri 2 dibagi 2, namanya tashtariku, dia berserikat di situ. Kemudian sulusain 2/3, 2/3 banyak ya, 2/3. Yang pertama albintani ya, 2 anak perempuan atau lebih jika sendiri. Jika sendiri jika infirad bersendirian itu di sini maksudnya tidak ada pasangannya, yaitu anak laki-laki kan pasangannya. Kan kalau tadi berpasangan bisa asbah bil ghair tadi kan. Jadi kalau asbah bil ghair ya sisa. Kalau ini kan sudah dapat bagian tertentu 2/3. Ini 2 anak perempuan. Jadi statusnya anak perempuan tapi jumlahnya 2. Dapatnya 2/3. Kalau jumlahnya 1 tadi kan dapat setengah. Ya, albintu. Anak perempuan juga tapi cuma 1 jumlahnya dapat setengah. Kalau ini lebih dari 1 dapatnya lebih dari 1 ya, 2 atau lebih dapatnya 2/3. Kemudian yang kedua yang dapat 2/3 dua anak perempuannya anak laki-laki, cucu perempuan dapat 2/3 jika jumlahnya 2 atau lebih. Kemudian ketika dia apa tidak ada cucu laki-laki, tidak ada cucu laki-laki, tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan ya, di sini dapat berapa itu 2/3. Tadi dia bisa dapat setengah kalau apa sendiri, ya, kalau apa sendirian. Kalau ini kalau dia lebih dari 1 maka dia dapat 2/3 banyak. Jadi kalau lebih dari 1 dapatnya 2/3. Kemudian 2 saudara perempuan sekandung atau lebih jika tidak ada furu' dari mayit atau mu'asib, yaitu saudara laki-laki sekandung. 2 ya. Dapatnya ini 2 saudara perempuan sekandung. Kalau tadi kalau sendirian dapat setengah. Tadi di apa? Golongan setengah tadi nomor 3 al-ukhtu asyaqiqah. Itu sendirian dapat setengah. Ini kalau lebih dari 1 dapat 2/3. Dengan syarat tadi. Kemudian saudara sebapak ya. 2 juga ukhtani 2 atau lebih. Jika tidak ada furu' juga sama atau saudara sekandung atau mu'asib yaitu yang pasangannya yaitu saudara sebapak. Tidak ada pasangannya. Kalau ada pasangannya gimana tadi? Bisa dapat apa? Dapatnya nanti apa? Asobah bilhoir. Kemudian yang dapat 1/3 ibu. Ibu dapat 1/3. Banyak ya 1/3. Ibu itu kalau bisa 1/3 bisa 1/6 ya. Atau juga ada 1/3 sisa. Bisa 1/3 atau 1/6. Kalau 1/3 kapan ini? Jika tidak ada furu mayitnya. Atau tidak ada 2 atau lebih saudara mayit, baik itu sekandung atau sebapak atau seibu. Pokoknya tidak ada mayit tidak punya saudara lebih dari 1. Tidak ada di situ saudara lebih dari 1. Maka dapat 1/3 ibu. Jadi kalau ada keturunan, tidak ada keturunan, juga tidak ada juga tidak ada saudara lebih dari satu. Syaratnya itu. Nanti kalau ada keturunan dapatnya 1/6, atau misalnya ada saudara mayit lebih dari satu juga dapat 1/6. Kemudian yang nomor 2 dapat 1/3, saudara seibu. 1/3 saudara seibu jika jumlahnya 2 atau lebih, baik laki-laki atau laki-laki saja atau perempuan saja, jumlahnya intinya 2 atau lebih, atau variasi antara laki-laki dan perempuan. Nanti dia jadi satu di situ, dibagi. Ya, dibagi di sini ya. Ya, ini sama antara laki-laki dan perempuan, ini dapatkan sama dari bagian tersebut. Ya, 1/3 dibagi saudara seibu yang lebih dari satu. Kemudian yang 1/6, ya ini jumlahnya ada 7. Yang pertama, bapak dapat 1/6 ketika ada anak laki-laki atau furu yang laki-laki. Ya, dapat 1/6. Karena nanti furu laki-laki ini anak, nanti dia menjadi asobah. Ya. Asobah. Kalau ada anak laki-laki jadi asobah. Kemudian nanti bapaknya dapat 1/6. Yang kedua, ibu dapat 1/6 kapan? Ketika mayit ada furu atau ada sejumlah saudara yang tadi ya. Mayit punya saudara lebih dari satu, maka ibu dapatnya 1/6, sedikit kan 1/6-nya. Lebih banyak 1/3 maksudnya tadi kan, dari 1/3. Kemudian yang nomor berapa tadi? Yang nomor 3, saudara seibu ya, atau saudari seibu jika satu. Jadi kan ini mayit punya saudara seibu, baik itu saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu. Kalau jumlahnya satu ya, baik itu yang dia laki-laki atau perempuan, dapatnya 1/6. Nanti kalau lebih dari satu dapatnya 1/3 dibagi jumlah tersebut. Kemudian jadah ya, nenek liap, nenek dari jalur bapak atau nenek dari jalur ibu. Nenek dapat berapa ini? 1/6 jika tidak ada ibu. Kemudian kalau nenek dari jalur bapak, jika tidak ada bapak dan ibu, dapat 1/6. Ya, kalau ada ibu, ya, nanti ada ibu, nenek gak dapat, ya, terhalang. Kemudian nomor 5, kakek, jika tidak ada bapak. Atau tidak ada furu mayit, dia dapat 1/6. Ya, kakek ini dapat 1/6 ketika tidak ada bapak. Kalau yang au adami wujudil fari al waris, ya nanti dulu ya, ini di sini disebutkan tidak atau tidak ada awalam, kalau dia nanti jadi asobah kalau tidak ada ini ya, furu yang laki-laki. Kemudian bintul ibn, cucu perempuan, jika dia di situ ada bintu anak perempuan yang mengambil bagian setengah. Jadi ada anak perempuan dapat 1/2, jumlahnya anak perempuan 1, nanti cucu perempuan dapat 1/6, karena nanti di total menjadi 2/3 ya. Kalau anak perempuannya lebih dari 1 dapat 2/3, cucunya enggak dapat. Cucu perempuan enggak dapat. Kemudian yang terakhir, saudara perempuan sebapak bersama dengan saudara perempuan sekandung, yang saudara perempuan sekandung ini mengambil 1/2, artinya dia sendirian. Jadi kasusnya kayak anak perempuan, cucu perempuan ya dapat 1/6, kalau anak perempuan dapat 1/2 karena cuma 1 anak perempuannya. Ini sama, saudara perempuan sebapak dapat 1/6, kalau saudara perempuan sekandung itu jumlahnya 1, dapat 1/2. Jadi genapkan 2/3 ya. 1/2 tambah 1/6. Ya, itu perinciannya. Yang nomor 5 ini yang anak agak nanti mungkin ada yang tahu ini aljad kakek itu dapat 1/6 ketika tidak ada bapak. Iya, karena bapak ini nanti kan menghalangi. Ya. Menghalangi apa? Kakek. Ya, tapi kata beliau seperti itu, yaitu atau tidak ada farok awalam suap. Kita lanjutkan tentang hajib. Ya. Terhalanginya ahli waris untuk mendapatkan warisan. Bisa terhalangi total, enggak dapat sama sekali, atau terkurangi bagiannya. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa tasqutu al-jaddatu bil ummi. Jaddat, nenek, itu gugur, terhalangi, sehingga tidak dapat warisan bil ummi karena ada ibu. Wal ajdad, dan kakek juga tidak dapat bil ab karena ada bapak. Wayas kutu waladul ummi ma'a arba'ah. Waladul ummi saudara seibu. Saudara apa? Seibu. Ya, terhalangi di situ dengan 4, yaitu dengan al-walad wa waladil ibn, anak, ya, anak laki-laki atau anak dan anaknya ibn, cucu. Ya, anak laki-laki atau cucu laki-laki, kemudian wal-ab bapak, kemudian al-jad kakek. Satu anak laki-laki, ya, kemudian 2 cucu laki-laki, kemudian bapak, kemudian kakek. Kemudian wa yasqutu al-akhu lil-ab wal-um ma'a salasah. Saudara lil-ab wal-um, saudara sekandung. Saudara sekandung terhalangi karena 3. Ya, kalau walad berarti tadi umum ya, anak ya. Kalau ini ibn, saudara sekandung, ya, terhalangi 3, dengan 3. Tidak dapat gara-gara ada ini. Yang pertama, ibnu al-ibni, anak laki-laki, kemudian wabnil ibn, cucu laki-laki, kemudian wal-ab. Oh, 3 ya, al-ibn, wabnil ibn, wal-ab. Sama bapak. Ada bapak atau anak laki-laki atau cucu laki-laki. Wa yasqutu waladul ab, kemudian gugur, enggak dapat itu waladul ab, anak apa saudara sebapak, bihaula asalasah, dengan 3 tadi, yaitu anak, ibn, kemudian cucu laki-laki, kemudian bapak, ditambah dengan saudara wabil akh lil ab wal saudara sekandung ditambah itu. Kalau dia ini siapa ini tadi saudara saudara sebapak. Kemudian wa arbaatun yu'as sibuna akhwatihim. Ada 4 ya, dia asobah, mengasobah, mengasobah saudari-saudarinya, akhwat, yaitu al-ibn wa-ibnul ibn, anak dan anak laki-laki dan anak dari anak, yaitu cucu laki-laki, kemudian wal-ah minal-ab wal-um, yaitu saudara sekandung, wal-ah minal-ab, yaitu apa, saudara sebapak. Ya tadi dia pasangannya ya. Pasangannya kan enggak disebutkan. Ini tadi ini anak laki-laki, pasangannya anak perempuan. Jadi dia menjadi asobah dengan adanya pasangannya itu anak laki-laki. Jadi kan ada namanya asobah bil ghair. Kemudian arba'atun empat, yarisuna duna akhwatihim. Akhwatihim itu maksudnya pasangannya, gampangnya gitu ya, pasangannya. Nah, laki-laki pasangannya anak perempuan, cucu laki-laki pasangannya cucu perempuan, saudara kandung laki-laki pasangannya saudara kandung perempuan, saudara sebapak ya, laki-laki pasangannya saudara perempuan sebapak, yaitu nanti pasangannya. Nah, ini ada empat yang dia mendapatkan warisan tapi saudara-saudara perempuannya enggak, pasangannya. Wahum al-a'mam, yaitu paman. Kemudian wabanul a'mam, anaknya anak paman, anak-anaknya paman. Kemudian wabanul akh, anaknya saudara. Kemudian wa'asobatul maula al-mu'tik, asobahnya dari yang membebaskan budak. Jadi yang ini maksudnya empat, empat ini menjadi ahli waris, pasangannya enggak, paman, pasangannya bibi. Paman dapat, bibi enggak dapat. Paman sekandung dapat, bibi sekandung enggak dapat. Bukan ahli waris. Ya. Kemudian paman sebapak dapat, bibi sebapak enggak dapat. Ya, kemudian anaknya juga, anak paman yang laki-laki dapat, anak paman yang perempuan enggak dapat. Banul ah, anaknya saudara, anak laki-laki dari saudara mayit dapat. Anak laki-laki dari saudaranya mayit yang laki-laki dapat. Yang anaknya perempuan enggak dapat gitu. Maksudnya seperti itu. Gampangnya pasangannya, akhwatihim itu apa? Pasangannya. Kemudian ya kita lihat sarahnya. Al-hajab, al-hajbu, al-man'u, menghalangi. Ya, sarah syariat, syar'i adalah menghalangannya orang yang ahli waris dengan sebab ahli waris yang lain terhalangi secara total, artinya tidak dapat sama sekali, atau terhalangi mendapatkan, terhalangi dari sebagian yang harusnya didapat. Gampangnya terkurangi bagiannya. Ya, macam-macam hajab, mahjub, namanya mahjub kalau yang terhalangi. Yang satu hirman. Hirman itu hajab hirman atau mahjub hirman, itu dia enggak dapat sama sekali. Tadi misalnya kakek enggak dapat karena ada ayah, ada bapak. Maka kakek enggak dapat apa-apa. Hirman enggak dapat apa-apa. Ada yang nukson, jenis nukson. Ya, ahli warisnya ini tidak dapat bagian yang besar, ya, gara-gara ada ahli waris yang lain. Misalnya, suami dapat setengah jika tidak ada furu' mayit. Kalau ada furu', dapatnya dia seperempat. Ya, gara-gara ada furu', suami dapat seperempat, terkurangi, gampangnya gitu. Ya, ini terhijab tidak mendapatkan setengah gara-gara ada furu. Nah, contohnya adalah itu contoh untuk yang nukson. Kaidah hijab, semua ahli waris yang dia itu bersambung dengan mayit dengan perantara ahli waris yang lain. Ya, semua ahli waris yang bersambung dengan mayit dengan perantara ahli waris yang lain, maka dia tidak mewarisi kalau yang perantara tersebut masih ada. Misalnya bapak ini lebih dekat ke mayit daripada kakek, maka kakek ini bersambung ke mayit melewati bapak dengan perantara bapaknya mayit. Maka kalau selama bapaknya mayit ada, kakek enggak dapat, maksudnya gitu. Selama ada wasilahnya tadi. Anak lebih dekat dengan mayit daripada cucu laki-laki. Ya sama kasusnya seperti itu. Cucu laki-laki untuk nyambung ke mayit itu melewati anak cucu laki-laki, baru anaknya mayit, baru mayit. Enggak langsung. Nah, tapi kaidahnya kalau seperti itu, selama perantara ini yang memperantarai menengah ini ada, maka nanti yang di bawahnya enggak dapat. Nah, kaidah ini ada pengecualiannya, yaitu saudara seibu ya. Saudara seibu mendapatkan warisan padahal ada ibu. Ya. Dan ibu ini sebab dia dapat warisan. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua, yang dekat tuh menghijab yang jauh. Yang dekat dengan mayit menghijab yang jauh. Maka saudara mayit itu lebih dekat dari mayit daripada paman. Maka nanti paman terhalangi saudara. Karena saudara lebih dekat. Ini golongannya beda. Kalau yang saudara-saudara itu namanya kan apa? Ukhuwah. Golongannya disebut ukhuwah. Kalau paman disebut umumah. Nanti ini saudara ini kan lebih dekat dengan mayit, dia menghalangi paman. Kemudian kaidah yang ketiga, yang lebih kuat menghijab yang lemah. Nah, ini masih dalam satu apa golongan ya. Contohnya saudara sekandung itu menghijab saudara sebapak, karena saudara sekandung lebih kuat daripada saudara sebapak. Ini satu golongan saudara. Ini istilahnya lebih kuat mana gitu. Kalau beda golongan lebih dekat mana? Golongannya beda, dekat mana? Ya, golongan ini ukhuwah, ini umumah, lebih dekat mana? Nah, kalau golongan sama, lebih kuat mana? Ya, ini yang sekandung lebih kuat daripada sebapak. Kemudian ada pengecualian juga. Saudara seibu. Maka dia tidak dimahjub oleh saudara-saudara sekandung. Ini saudara seibu ini memang yang seibu ini memang apa? Dia beda sendiri ya. Beda sendiri. Ya. Tadi ada pengecualian juga di kaidah pertama, kemudian yang ketiga ini juga sama gitu. Yang ini ada beda sendiri yang saudara seibu. Kalau saudara sekandung, saudara sebapak ini untuk aturan-aturan mainnya itu ya sama diterapkan bisa, tapi kalau yang saudara seibu itu misah sendiri untuk aturan mainnya itu ya, beda sendiri. Ibu menghijab, menghalangi semua nenek. Adapun bapak tidak menghijab kecuali nenek dari jalur bapak. Kalau ibu, ada ibu ya, berarti kalau ada ibu, nenek dari jalur ibu, ibunya sendiri, dari ibunya ibu, atau dari jalur bapak, ibunya bapak, ya maka itu nanti terhalangi kalau ada ibu. Tapi keberadaan bapak hanya menghalangi nenek dari jalur bapak. Berarti ibunya bapak saja. Ibunya bapak tidak dapat kalau ada bapak. Tapi kalau ibunya ibu tidak terhalangi oleh bapak. Karena dia menghalangi nenek dari jalur bapak. Kalau dikatakan bapak itu bapaknya mayit, nenek-neneknya mayit. Pokoknya semua yang dikatakan dibahas dalam ahli waris ini kaitannya semua ke mayit. Sebut saudara-saudara mayit, anak-anaknya mayit, ibu-ibunya mayit ya. Sehingga itu perlu ditanamkan dari awal. Maksudnya yang dimaksud adalah dinisbatkan ke mayit semua. Bapak menghijab kakek dan nenek yang dari jalur bapak. Tadi ya sudah. Kemudian semua saudara, baik laki-laki ataupun perempuan, kemudian kakek, paman dan anak paman. Ini terhalangi gara-gara ada bapak. Ini kan asobah ya. Tadi semua ahli waris laki-laki asobah. Bapak asobah, kakek asobah. Nah, kemudian saudara-saudara juga asobah. Tapi di sini baik asobah ataupun yang tidak ya. Di sini zukuron au inasan, laki-laki atau perempuan, maka terhalangi. Asobah juga demikian terhalangi kalau urutannya bapak dulu. Setelah anak, kalau asobah itu urutannya nanti setelah bunuah nanti ubuah. Kemudian yang asobah yang lainnya ya nanti tidak ada, karena asobah itu hanya satu kan, sisa itu hanya satu, untuk asobah hanya satu. Kalau anak jadi asobah, bapak enggak jadi asobah. Nanti bapak jadi asobah, saudara sekandung laki-laki juga enggak dapat karena terhalang. Seterusnya nanti paman juga demikian. Kemudian saudara-saudara seibu, dia terhijab dengan usul, yaitu bapak dan usul ya, bapak dan kakek. Ya, usul apa? Usul laki-laki berarti ya. Usul yang laki-laki. Karena ini bapak sama kakek. Kemudian terhijab juga dengan furu'. Nah, kalau furu' ini anak, kemudian cucu laki-laki, anak perempuan, kemudian cucu perempuan. Menghijab saudara seibu. Artinya kalau ini ada, nanti saudara seibu enggak dapat. Kalau ada furu' atau usul laki-laki. Kemudian saudara sekandung itu terhijab dengan adanya bapak atau anak, kemudian anak dari anak, cucu laki-laki ya. Bapak atau anak laki-laki, kemudian anak kemudian cucu laki-laki. Kalau ada ini saudara sekandung enggak dapat ya. Ini kan bapak asobah, anak asobah, cucu laki-laki, ya, anak laki-laki asobah, cucu laki-laki asobah, saudara sekandung saudara asobah juga. Tapi nanti kalau dia terhalangi gara-gara ada ini lebih akrab ya, lebih akrab ke mayit. Kemudian saudara-saudara se bapak ya, tadi kan saudara sekandung. Saudara sebapak terhijab dengan bapak, kemudian dengan anak laki-laki, dengan cucu laki, dan saudara sekandung. Jadi saudara sekandung tadi atasnya terhijab oleh bapak, anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki. Nah saudara sekandung ini kalau ada, saudara sebapak juga enggak dapat, terhijab oleh dia, saudara sekandung. Kemudian faedah bintul ibn itu anak perempuan dari anak laki-laki, artinya cucu perempuan. Terhijab jika ada dua bintan, dua anak perempuan mengambil bagian 2/3. Jika dia mengambil 2/3 kan dia habis. Karena gampangnya itu 2/3. Kalau nanti sudah 2/3, ya anak perempuan ini lebih dari satu dapat 2/3. Nanti cucu perempuan enggak dapat. Kalau anak perempuan nanti cuma satu, dia kan dapat setengah. Nanti cucu perempuan dapat 1/6, menggenapkan. Kecuali jika didapatkan bersamanya muasib, yaitu ibnu ibn. Nah, kecuali nanti ada cucu laki-laki, ya. Pasangannya dari cucu perempuan, nanti bisa asobah ma'al bukan ma'al, asobah bil wair. Kemudian ada 4 yang mewarisi tapi pasangan-pasangannya tidak. Yang pertama paman kandung mewarisi, adapun amah bibi sekandung tidak. Paman sebapak mewarisi, bibi sebapak tidak. Yang kedua, anak-anaknya paman yang laki-laki yang mewarisi, yang perempuan tidak. Kemudian anak-anaknya dari anak laki-laki dari saudara laki-laki mayit mewarisi, anak-anak perempuannya tidak. Kemudian asobah dari yang membebaskan budak, maka mewarisi, yang mewarisi ini ibnul, anaknya yang membebaskan budak yang laki-laki, yang perempuan tidak. Dia yang membebaskan budak mati duluan, baru si budaknya baru mati. Allahu a'lam bishawab. Masih ada waktunya, kita lanjutkan sedikit. Faslun al-wasiatu wasiat. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa tajuzu al-wasiyatu bil ma'lumi wal majhuli. Wasiat itu boleh baik itu maklum diketahui atau majhul tidak diketahui. Wal maujudu wal ma'dumu, yang ada ataupun yang tidak ada. Wa ya minasulus, wasiat itu bagian dari sepertiga, tidak lebih dari. Fa in zada wuqifa ala ijazatil warasati. Jika wasiat itu lebih dari sepertiga, maka tergantung pada izin kerelaan dari ahli waris. Wala tajuzu alwasiyatu liwarisin ila an yujizaha baqi alwarasah. Kecuali ahli waris yang lain, tadi tidak boleh berwasiat untuk ahli waris kecuali ahli waris yang lainnya itu setuju mengizinkan. Watasihu alwasiyatu min kulli baligin akilin li kulli mutamalikin wa fisabilillahi ta'ala. Sah wasiat orang yang balig berakal, yang memiliki dan di jalan Allah. Secara bahasa artinya isol, menyampaikan, karena musi orang berwasiat itu menyampaikan kebaikan dunia ke akhirat. Ya, secara syariat yaitu tabaruk, ya, akad sosial yang nanti dikerjakan setelah kematian. Hukumnya sunnah muakkadah, ya, yang sunnah yang ditekankan. Di Al-Qur'an disebutkan mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Kemudian faedah, didahulukan wasiat terhadap hutang, ya mungkin ini di ayat tadi ya, wasiah autain, penyebutannya disebutkan wasiat dulu. Padahal dalam hal pembagian harta waris ini wasiat itu dibelakangkan, ya. Lebih dahulu hutang ya, di penyelesaiannya, baru wasiat. Tapi di ayat disebutkan wasiat dulu karena wasiat itu penting dan untuk memotivasi untuk melaksanakannya. Dan wasiatnya diberikan setelah kematian musi, orang yang memberi wasiat, adapun hibah itu diberikan ketika orang masih hidup. Kalau pemberian setelah kematian namanya wasiat, pemberian saat hidup namanya hibah. Dan wasiat ini boleh juga untuk orang kaya. Rukun wasiat musin, kemudian musolahu, musobih, sigoh. Musin orang berwasiat, musolahu, ya sasarannya, kemudian musobih, objeknya apa, kemudian sigoh. Orang yang berwasiat dipersyaratkan ya mukallaf, yaitu balig, berakal, kemudian merdeka, kemudian mukhtar, tidak ada paksaan, tidak mukroh. Adapun sasarannya ya, bukan untuk kemaksiatan, maka tidak boleh mewasiatkan untuk orang kafir atau untuk digunakan untuk kemaksiatan seperti membangun misalnya peribadatan orang-orang kafir. Kemudian diketahui siapa yang dituju, sasarannya yang mau dikasih siapa. Seperti mengatakan saya wasiatkan ini untuk fulan, ya, tentukan siapa, untuk syait, untuk siapa. Kemudian jika berwasiat untuk dua orang, maka tidak sah karena tidak jelas diketahui siapa sasaran yang diberi wasiat. Jika mewasiatkan sasarannya adalah umum ya, sasaran adalah orang secara umum atau golongan, maka sah wasiatnya dan tidak disyaratkan untuk mentakyin. Seperti saya memasihatkan untuk para pelajar Al-Azhar atau orang-orang miskin, kaum muslimin yang miskin. Maka sah seperti itu. Enggak mesti siapa saja pelajar Al-Azhar-nya, mahasiswanya siapa saja, enggak mesti ditakyin. Kemudian fakir miskinnya enggak, tapi jihadnya umum, pokoknya yang termasuk itu. Kemudian ahlan lil milik jika muayyan, maka tidak sah wasiat untuk mayit. Saya berikan ini untuk siapa, fulan ya, sudah mati orangnya, tidak bisa. Jika bermaksiat untuk memberikan makan burung atau hewan, maka boleh. Saya wasiat untuk bangun rumah sakit atau masjid, bangunan masjid. Kemudian syarat objeknya. Yang pertama, ya memang itu dituju. Peruntukannya apa? Benar peruntukannya. Nggak, maka tidak sah wasiat sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya misalnya apa? Darah yang mengucur, atau satu biji gandum, satu biji beras, ini kan tidak, peruntukannya itu tidak terpakai. Saya wasiatkan satu biji beras pada Zaid. Nah ini enggak maksud, enggak maksudan namanya apa? Nah, tidak ada faedahnya. Ini tidak apa? Tidak sesuai peruntukan atau tidak dituju manusia. Manfaat itu tidak tuju manusia. Kemudian yang kedua, bisa dipindahkan. Bisa dipindahkan. Enggak bisa di sini misalnya wasiat dalam hal kisos, karena tidak bisa dipindahkan. Hak-hak dalam hal kisos. Kemudian yang mubah, maka enggak boleh wasiat untuk sesuatu yang haram. Wasiat dengan sesuatu yang haram tidak sah ya, seperti khamar ya. Ini saya wasiatkan khamar ini, khamar untuk siapa? Enggak sah. Syarat sighah yaitu dengan lafaz yang memberikan yang bermakna wasiat, lafaz yang bermakna wasiat. Kaza li fulan misalnya, saya wasiatkan ini untuk fulan. Atau kinayah, ada di sini kalau kinayah min mali, tambahan min mali dari hartaku. Kalau kinayah nanti harus diketahui dia niatnya. Diketahui dia niat berwasiat sebelum kematiannya. Kalau enggak berarti nanti batal. Tadi ada yang sore, ada yang kinayah ya. Kalau sore jelas, kalau yang kinayah yang apa? Ya tidak sore, yang lafadznya bisa ada kemungkinan yang lain. Maka itu harus diketahui niatnya, bahwasanya itu untuk wasiat sebelum kematiannya. Sah wasiat yang diketahui ya. Misalnya ingin berikan harta sekian dan sekian, ketahui. Tapi juga sah juga yang belum diketahui, yang tidak diketahui, majhul. Misalnya mewasiatkan dengan berikanlah misalnya hartaku yang di sana yang masih masih belum ada, yang nanti akan adanya tahun depan, ya misalnya seperti itu, akan dapat harta sekian tahun depan misalnya. Ini kan masih majhul, tapi sah ya, karena ini kan cuma akad tabarruk kan. Kemudian sah akad dengan suatu yang ada dan yang tidak ada. Seperti mewasiatkan apa ya, hasil panen misalnya. Hasil panen besok di musim dingin misalnya. Di musim buah tersebut misalnya. Ya itu majhul apa ma'dum ya. Belum ada barangnya. Belum ada, maka tetap boleh sah ya, karena ini ada kemanfaatan untuk kaum muslimin. Kemudian wasiat yang nanti lebih dari sepertiga harta itu sah tapi makruh. Sah tapi makruh. Karena Rasulullah SAW bersabda as-sulusu wasulus kasir. Sepertiga, sepertiga itu banyak. Ya, mungkin kita karena pembahasannya agak berat mungkin sudah cukup melelahkan. Insya Allah masih bisa terkejar, mudah-mudahan kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Sudah kitab faraid, sudah masuk di sini wasiat, kemudian nanti masuk kitab nikah. Ya, demikian yang dapat kita pelajari pada sore hari ini. Terima kasih. Jazakumullahu khairan pada teman-teman sekalian yang bisa masih istiqomah belajar bareng-bareng. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.